Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawat Allah wa salamuhu ala rasulina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila umiddin wa sallama tasliman kathira. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba' Masyara muslimin jama salat subuh rahimani wa rahimakum Allah. Alhamdulillah, tidak hentinya kita senantiasa menjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufik-Nya kita bisa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh dengan berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan taufik dan bimbingan kepada kita untuk senantiasa kita konsisten dan teguh di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita dari apa yang disebutkan oleh Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala pada pertemuan yang telah lalu. Sudah kita bahas bagaimana bentuk-bentuk hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah siapkan bagi para ahlul ma'asi, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, seperti apa yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang yang begitu mengerikannya dari akibat atau adab Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul maksiyah di nanti di yaumil qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Kemudian juga Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memaparkan kepada kita bagaimana maksiat ini adalah merupakan sebab kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan. Maka penyebab ini semuanya adalah kembali kepada kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menahan rezekinya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menahan rahmatnya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kita dengan berbagai ujian, maka tiada lain adalah kembalinya kepada kita. Barangkali di sana sini masih ada kekurangan-kekurangan dalam kita memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala telah menjelaskan kepada kita bagaimana pengaruh-pengaruh maksiat di muka bumi ini, dari yang itu disegerakan dan ditambahkan kepada manusia berbagai musibah, demikian pula hal-hal yang demikian jelas. Namun kemudian terkadang manusia memandangnya itu hanya sekedar bencana alam atau sesuatu yang alami saja dengan tanpa sebab-sebab yang maknawi. Maka imam melakukan Allah Subhanahu wa taala ini sementara jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bagaimana seperti kemarin yang dibawa karena Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan adalah akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Kemudian berikutnya beliau memaparkan kepada kita, qala wa min ta'thiril ma'asif fil ardh, di antara dampak-dampak maksiat di muka bumi ini, ma yahindu biha min al-khasaf wal zalazil wa yamhaqu barakatuha, apa yang terjadi dari al-khasaf, yakni ditenggelamkan musibah yang ditenggelamkan ke perut bumi, kemudian juga zalazil, gempa bumi, dan kehilangan keberkahannya. Qala wa qad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Thamud famanahu min dukhuli diyarihim illa wa hum bakun. Kemarin sudah kita bahas ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melewati kampungnya kaum Thamud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk masuk kampung mereka ini, melarang para sahabat untuk masuk kampung mereka ini kecuali dengan sambil menangis. Dan barang siapa yang minum dari air mereka, airnya kampung itu, atau mengambil istisqa, ini memanfaatkan airnya untuk meminum dari sumur-sumur mereka, sampai diperintahkan. Ini juga Rasulullah melarang dari mengambil minum dari air mereka ini, dari air bekas orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala adab. Sampai juga diperintahkan. Apa Rasulullah SAW juga diperintahkan untuk jangan membuat adonan dengan air mereka yang itu dibuat untuk ternak-ternak mereka. Karena hal ini karena pengaruh dari buruknya kemaksiatan pada air itu juga. Demikian pula pengaruh buruknya dosa pada nafsu thimar, yakni kurangnya buah-buahan, mungkin tidak panen atau apalah, ini adalah boleh jadi adalah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh pemiliknya. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dari berbagai penyakit. Makanya memulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan, disebutkan bagi Imam Ahmad, oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis. Qala wajada fi khazaini Bani Umayyah, ketika belum menyebutkan kisah hadis Rasulullah SAW di atas tadi, kemudian Imam Ahmad menyebutkan satu kisah, didapatkan ada khazain Bani Umayyah, ada simpanan Bani Umayyah atau lumbungnya Bani Umayyah, habbatu hinta biqadri nawatit tamrah, satu biji gandum yang sebesar biji kurma, fahiya fi suratin maktub alaiha, dan itu tersimpan dalam satu kantong yang bertuliskan padanya, hadza kana bunya yambut fi zamanil adl, ini dahulu tumbuh di masa adil. Ini sampai biji kurma, biji gandum sebesar biji kurma, ini menunjukkan saat makmur. Saat makmur ini disebutkan ini adalah di saat di saat keadilan itu ada di masyarakat tersebut. Kemudian qala katsirun min hadhil afat ahdathaha Allah Subhanahu wa ta'ala bima ahdathal ibad min adh-dhunub, dan banyak dari berbagai penyakit atau berbagai musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala timbakan ini adalah dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Qala, kata Ibnu Qayyim, qala wa akhbarani jama'atun min syuyukh as-sahra, annahum kanu ya'buduna at-timar akbara mimma hiya al-an wa katsirun min hadhihi al-afat allati tusibuha lam yakunu ya'rifunaha wa innama hadatsat min qurb. Telah menceritakan kepadaku banyak dari syuyukh as-sahra, orang-orang tua, para syekh, yang mereka senantiasa memperhatikan dengan buah-buahan. Ini perhatian mereka lebih besar dari sekarang ini. Dan banyak dari berbagai penyakit yang menimpa ini yang sebelumnya tidak mereka mengetahuinya, yang ternyata itu adalah terjadi karena perkara yang dekat ini, yang dari maksiat. Dari artinya sebabnya tidak jauh-jauh, sebabnya dari diri mereka sendiri. Qala wa amma ta'thiru dhunub fi as-suwar wal khalq faqad rawa at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala bi jami'i anhu صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. Kemudian Nukai menjelaskan bahwa ada pun pengaruh dosa dalam bentuk manusia dan ciptaannya ini, maka Imam Tirmidzi telah meriwayatkan dalam jami'nya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini beliau mengatakan, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khalaqallahu adam wa tuluhu fis sama 60 dhira'an. Allah subhanahu wa taala menciptakan Adam dan tingginya itu di ke tingginya sampai 60 dhira', 60